Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ أَخْوَانِي فِي الدِّينِ. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat bertemu kembali dan melanjutkan kajian kitab Syarh Wal Ibanah poin yang ke-252, yaitu perkataan penulis Thummal imanu bisifatillahi tabaraka wa ta'ala. Di antara usul aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bi annallaha hayyun natiqun sami'un basirun ya'lamus sirra wa akhfa wa ma fil ardi was sama'i wa ma dhahara wa ma tahta thara wa annahu hakimun alimun azizun qadirun wadudun ra'ufun rahim yasma'u wa yara wa huwa bil mandharil a'la wa yaqbidu wa yabsutu wa ya'khudhu wa yu'ti wa huwa 'ala 'arsyih ba'inun min khalqihi yumitu wa yuhyi wa yufkiru wa yughni wa yaghdabu wa yarda wa yatakallamu wa yadhhaq la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Salah satu pokok dasar akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang diberitakan oleh Allah di dalam kitabnya ataupun melalui lisan rasulnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup, Natiq. Natiq memang bukan nama dari nama-nama Allah. Tapi ini adalah sifat al-af'al. Maksudnya adalah isbat al-kalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala yatakallam bisaut, dengan suara. Sami'un, Maha mendengar. Basirun, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat ini, yang mana dua sifat ini sering digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kesempurnaan, bahwa Allah mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat ini adalah satu kesempurnaan. Dan makhluk ataupun manusia mengenali kesempurnaan dua sifat ini apabila bertemu, yaitu memiliki penglihatan dan pendengaran. Ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui apa-apa yang tersembunyi. Wa akhfa, dan yang disembunyikan, yang lebih tersembunyi lagi. Mengetahui segala rahasia yang ada di dalam bumi maupun di atas langit. Wa ma fil ardi was-sama, Allah memiliki sifat al-ilm, dan salah satu nama Allah adalah al-alim, yang maha mengetahui. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Sempurna maksudnya adalah tidak didahului dengan kejahilan dan tidak disudahi dengan lupa ataupun kelupaan. Ini adalah ilmu yang sempurna. Adapun makhluk punya ilmu tapi tidak seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu makhluk didahului dengan kejahilan dan disudahi dengan kelupaan. Itu ilmu makhluk. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang sempurna, sumber dari segala ilmu yang dimiliki oleh makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang rahasia dan tersembunyi. Apa-apa yang ada di dalam bumi maupun di atas langit, ma zahara wa ma tahta thara. Apa yang nampak maupun yang tersembunyi, yang tersimpan, yang terpendam di dasar bumi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa annahu hakimun alim. Allah mengetahui apa yang ada di kolong langit, apa yang ada di bawah langit, dan apa yang ada di atas langit. Wa annahu hakim alim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dan nama hakim, dan memiliki sifat hikmah, alim, dan memiliki sifat ilm, azizun qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha kuasa. Dan nama Allah Subhanahu wa taala adalah hakimun alimun azizun qadir, menunjukkan kesempurnaan dari sifat-sifat tersebut, bahwa Allah aziz, perkasa, dan maha kuasa. Wadudun ra'ufun rahim, maha pengasih, maha menyayangi, maha lembut, dan maha rahim. Itu rahmah, menyintai ataupun menyayangi. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kasih sayangnya di atas muka bumi ini, sehingga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dirasakan oleh semua makhluk, yang muslim maupun yang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengasihi mereka. Dan salah satu nama Allah adalah Rahman dan Rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan rahmatnya daripada kemarahannya. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan rahmatnya, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Yasma'u wa yara, Allah maha. Ini adalah sifat al-af'al. Jadi di sana ada sifat zatiyah dan ada sifat fi'liyah. Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat, memiliki penglihatan dan pendengaran. Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan dan pendengaran. Wa huwa bil mandharil a'la, dan Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi dan melihat, tidak ada yang terluput darinya, mendengar, tidak ada yang tersembunyi darinya. Wa yaqbidu wa yabsut, Allah Subhanahu wa taala menahan dan membentangkan, yaitu rezeki-rezekinya. Ada yang Allah tahan, ada yang Allah batasi, dan ada yang Allah lapangkan dan luaskan. Ada yang Allah ambil dan ada yang Allah beri. Ya'khudhu wa yu'ti, Allah mengambil. Ya, ini menunjukkan, ini ada sifat-sifat sifatul af'al yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Dan Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Yaqbidu wa yabsutu wa ya'khudhu wa yu'ti. Allah menahan rezeki dan membentangkannya. Jadi kalau kita lihat manusia, rezekinya tidak ada yang sama. Dan ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Entah berapa miliar dan enggak terhitung ya jumlah manusia. Bahkan bukan manusia saja, makhluk Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatur rezeki semua makhluk. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satupun makhluk yang melata, yang bernyawa, yang Allah kasih nyawa, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Ya, dan tidak ada yang mampu memikirkan urusan rezeki makhluk. Ya. Tidak ada yang mampu untuk memikirkan rezeki makhluk. Bagaimana membagi-bagikan karunia yang Allah Subhanahu wa taala miliki kepada makhluk ini merupakan salah satu tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga berjalanlah, bergulirlah, mengalirlah kehidupan di atas muka bumi ini dengan rezeki-rezeki yang Allah bagi-bagikan kepada manusia. Maka kalau seorang makhluk atau seorang insan memahami dengan benar perkara ini, maka dia tidak akan mengeluhkan rezekinya dan dia tidak akan berpangku tangan untuk mencari rezeki. Karena Allah yang membentangkan dan yang menahan, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengambil dan memberi. Allah mengambil apa yang telah diberikannya kepada manusia. Nah, kita lihat apa yang kita miliki. Ya, walau bagaimanapun kita berusaha untuk menahannya, tapi kalau Allah berkehendak untuk mengambilnya, Allah ambil. Tidak ada yang mampu untuk menahannya. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau Allah berkehendak untuk mengambilnya, Allah ambil. Dan apabila Allah berkehendak untuk memberikannya, Allah beri kepada siapa yang dikehendakinya. Maka seorang insan yang memahami hal ini, dia akan terbebas dari sifat hasad, yaitu hasad terhadap orang lain yang Allah beri sementara dia tidak diberi. Ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ya menahan dan mengambil apa yang jadi miliknya. Sesuatu yang bukan kita miliki, Allah ambil. Lalu hamba ini kesal. Nah, ini adalah satu hal yang tidak selayaknya. Karena itu bukan punya dia. Itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala yang kapan saja Allah berkehendak untuk mengambilnya. Ya. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengembalikannya ataupun mengambilnya dari kita. Jadi ya rabbidu wa yabsutu wa ya'khudhu wa yu'ti. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'u may yasha'u. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala mencabut dari siapa yang dikehendakinya. Wa huwa 'ala 'arsyih. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Dan arasy ini adalah makhluk yang paling tinggi, paling besar, paling berat, dan tidak ada makhluk di atasnya. Ini arasy, makhluk paling tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya, terpisah darinya. Allah Subhanahu wa taala bukan arasy dan arasy bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan arasy ini adalah makhluk, salah satu ciptaan dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ba'inun min khalqih. Allah terpisah dari makhluknya. Jadi Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Ini adalah pemahaman yang menyimpang, keliru dari sebahagian orang, yaitu kelompok Wahdatul Wujud, yang berkeyakinan bahwa semua yang wujud ini adalah Allah Subhanahu wa taala, atau Al-Hululiyah yang meyakini bahwa Allah bisa menyatu dengan makhluknya. Ya, kedua kelompok ini tentunya ya sesat dan menyesatkan. Allah terpisah dari makhluknya. Demikian pula orang-orang yang meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Maksudnya zat Allah ada di mana-mana. Ini adalah juga pemahaman yang mengelirukan dan sesat. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Allah ada di mana-mana maksudnya apa? Zatnya ada di mana-mana. Ya, tentunya ini merupakan suatu penistaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini Allah ada di mana-mana. Coba antum bayangkan Allah ada di mana-mana, ada dalam lobi antum itu. Buka lobinya, Allah ada di situ. Tutup, terkurung dia. Ya, ke WC ikut dia. Keluar dari WC ikut juga. Nah, ini tidak mungkin, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah bersemayam di atas arasy-Nya, terpisah dari makhluknya, karena Allah bukan makhluk dan makhluk bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kuasa Allah dan ilmu Allah itu ada di mana-mana. Ya, ilmu Allah ada di mana-mana. Kuasa Allah ada di mana-mana. Tidak ada satu tempat pun yang lepas dari kuasa dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya. Nah, demikian. Yumitu wa yuhyi. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan. Mematikan dan menghidupkan. Yumitu wa yuhyi. Allah mematikan dan menghidupkan. Ya. Maksudnya di sini bukan seperti Namrud yang ketika Nabi Ibrahim berkatanya inna sungguhnya Rabbku menghidupkan dan mematikan, maka dia mengatakan ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksudnya apa? Dia biarkan orang hidup dan dia bunuh orang yang dia suka. Nah, tentunya ini bukan ini maksudnya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Meniupkan, menciptakan ruh dan meniupkan ruh itu pada jasad hingga menjadi jasad yang hidup, makhluk hidup. Allah menghidupkan. Allah yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membentuk kamu. Ya, melukis kamu, menciptakan kamu di dalam rahim menurut kehendaknya. Ini menghidupkan. Dan menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya sehingga menjadi makhluk yang bernyawa, yang hidup. Dan Allah mematikan, yaitu menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mencabut ruh itu dari jasad sehingga jasad itu menjadi mati. Jadi Allah yuhyi wa yumit, wa yufkiru wa yughni. Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang itu fakir dan membuat yang lainnya kaya. Ya, urusan miskin dan kaya ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ini adalah rahasia yang tidak dapat dikuak oleh akal manusia. Ya, ada orang yang kekayaan itu mengalir seperti air bah. Ya, yang mana dia sendiri enggak tahu bagaimana harta itu datang kepadanya. Ya, sebagian lagi Allah batasi rezekinya hingga menjadi fakir, kekurangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan rezeki manusia. Inna sa'yakum lasyatta wa inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Kalau kita lihat ikhwan fillah, ada orang yang berusaha payah mencari rezeki ini, enggak dapat-dapat. Ya. Dia peras keringat, pergi pagi, pulang petang, ya. Banting tulang, tapi cuma dapat 1000 perak. Itu sudah kalau diperas keringatnya seember. Tukang becak, buruh di pelabuhan misalnya. Nah, di sana ada yang tidur dapat duit. Tidur, buka mata dapat duit. Duit itu mengalir terus tanpa berhenti. Jadi ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang yufkir wa yughni, membuat seseorang itu menjadi fakir dan membuat orang yang lain menjadi kaya. Ya, tentunya ikhwan fillah, semua berada di atas kehendak Allah Subhanahu, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi makhluk hukum sebab akibat. Apa? Hukum sebab akibat ini adalah hukum yang dikenakan jatuh atas makhluk. Siapapun makhluk, namanya makhluk, pasti kena hukum ini. Sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Yang lepas dari hukum sebab akibat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu lepas dari hukum ini. Ya, karena ini hukum yang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya. Tidak ada satu orang pun yang lepas dari hukum sebab akibat. Kenapa? Karena segala sesuatunya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, lengkap dengan sebab-sebabnya. Ya, sebab bulan jadi kaya karena ini, ya, sebab dia miskin karena ini, sebab kaya dia ulet. Ya, ulet tahu ya, apa namanya? Gigi. Ya, ini miskin kenapa? Malas, tidur aja kerjanya, jadi fakir dia. Ya, sebab-sebabnya juga sudah ditulis. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berupaya. Memang rezeki sudah diatur diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia tidak boleh berpangku tangan. Karena rezeki tidak turun dari langit, mesti diusahakan. Dia mesti berusaha mencari rezeki yang halal. Ya, berapa Allah bagi untuknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah berusaha, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya balasan menurut usahanya. Karena mencari rezeki itu adalah ibadah. Ya, mencari rezeki itu ibadah. Berapa dapatnya harus disyukuri. Ya, karena tidak ada satupun kesusahan yang dikeluarkan oleh manusia di jalan yang halal melainkan itu berpahala. Apa? Berpahala di jalan yang halal, ya, untuk kebaikan itu berpahala. Berapapun dapatnya. Maka kalau kita dapat rezeki yang sedikit, jangan mengeluh. Usaha keringat yang kita keluarkan itu jadi ibadah, jadi pahala kalau kita bersabar dan bersyukur. Ya kan, enggak mengeluh. Ya sudah ngayuh becak keliling-keliling bawa berdagangan sampai keringat jagung cuma dapat 10.000, syukuri. Sabar dan bersyukur walaupun sedikit. Ya. Karena usaha yang kita lakukan itu kalau niatnya lurus itu dapat pahala menurut kadar usaha yang kita keluarkan. Ya. Jagung ke apa nah, keringatnya macam jagung-jagung gitu keluarkan, mungkin panas terik. Kalau diperas keringatnya seember kan begitu ya. Itu kan berat. Dapatnya sedikit. Ya. Kalau dia bersyukur dan bersabar, dia dapat pahala dari semua usaha keras yang sudah di lakukannya itu. Nah demikian. Jadi ikhwani fiddin, mencari rezeki itu adalah ibadah. Dan janganlah kita, aduh ini Allah kejam kali sama saya kan gitu. Sudah keringat jagung ini kok cuma dikasih 10.000 katanya. Ya. Mungkin di dunia dikasih 10.000, tapi kalau kita bersyukur dan bersabar, pahalanya mungkin lebih dari itu ikhwani fiddin. Di sana ada orang yang nasibnya terbalik 180 derajat dengan orang ini. Ya, di ruangan ber-AC, duduk-duduk, goyang-goyang kaki, dapat duit. Ya, dapat rezeki dia. Ya, dapat rezeki. Ya, tentunya ini enggak sama seperti yang keringat jagung tadi. Kalau sama-sama bersabar ya, bersyukur, dia akan dapat pahala dari usahanya itu. Ya. Apabila dia syukuri apa yang dia yang Allah Subhanahu wa taala bagi untuknya. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang atur. Hanya saja Allah menetapkan hukum sebab akibat. Maka tidak boleh seorang muslim itu berdiam diri di masjid enggak diusahakannya, ya kan? Rezeki itu duduk dia doa, ya Allah beri aku rezeki. Ya. Mudah-mudahan ini ada orang yang memberi, kan begitu ya. Duduk dia di masjid enggak berusaha. Nah, ini juga salah. Ikhwan fiddin ma'asyarul muslimin, ini pemikiran yang salah. Memang rezeki itu Allah yang atur. Kalau Allah takdirkan kaya, ya kaya. Kalau Allah takdirkan miskin, ya miskin. Bagaimanapun usaha yang dilakukannya. Tapi kalau memang itu jalur yang dipilihnya, ya kemudian dia jadi miskin. Ini sama seperti orang yang tidak menjaga kesehatannya, kemudian jatuh sakit. Ya, jadi dia tidak menjalani sebab. Kalau dia menjalani sebab, maka dia akan dapat pahala dari sebab yang diusahakannya itu. Tapi kalau dia berkebalikan dari itu, yaitu tidak mengusahakannya, bahkan menjerumuskannya, kan Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah kamu menjerumuskan diri kamu kepada kebinasaan, ya maka ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan amal. Innamal jazaa' min jinsil amal. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi semua usaha kepada kebaikan itu tidak sia-sia. Ya, innallaha la yudhi'u ajral mu'minin, ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang telah berbuat baik. Semua kebaikan umum, ini ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Semua kebaikan untuk maslahat din dan dunia manusia, kalau dilakukannya itu lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan, maka dia diganjar pahala dari usaha yang telah dilakukannya itu. Ya. Walaupun dia tidak mencapainya. Seperti tadi, mau kaya dia mau berkecukupan, sudah keringat jagung, tapi dapatnya cuma segitu juga. Dia dapat pahala juga dari apa yang telah diusahakannya, walaupun dia tidak dapat di situ. Sama kita menuntut ilmu, ada orang yang ya kita katakan tipislah harapan jadi ulama. ya bukan mendahului takdir, tapi ada sebagian orang yang memang ya seperti itu kemampuannya, tapi dia berusaha walaupun dia tidak sampai ke situ. Segitulah ilmu yang Allah berikan kepadanya, kan begitu, belajar sampai tengah malam, apa namanya, dia telah mengerahkan segala potensi yang dimilikinya untuk menuntut ilmu, untuk jadi seorang alim, tapi enggak kesampaian, kan begitu ya, karena kemampuannya hanya sedikit ilmu, rezeki ilmu yang Allah berikan kepadanya, tapi dia dinilai dari apa? Dari usahanya. Walaupun enggak jadi alim, kan begitu ya. Walaupun enggak jadi ulama, walaupun enggak jadi ustaz, ya tapi ya dia minimal sudah berusaha, daripada orang yang ya memang tidak berusaha sama sekali, kan begitu ya, diam duduk di rumah kemudian ingin jadi alim, kan begitu. Ya dikira hidup ini seperti main sulap, enggak bisa, akhwan fiddin. Karena kita sebagaimana disebutkan tadi, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum sebab akibat Allah jatuhkan atas manusia. Wa yaghdabu wa yarda, Allah Subhanahu wa taala marah dan ridha. Ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang di sifat-sifat af'al ini kebanyakannya diingkari oleh kaum Mu'tazilah. Mereka mengingkari sifat-sifat ini karena menurut mereka ini adalah sifat lemah. Allah marah, Allah ridha, itu menunjukkan ya temperamen yang fluktuatif, kadang naik kadang turun, kan begitu. Nah, ini adalah sifat yang kurang dari makhluk, kata mereka. Jadi mereka menafikan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya panduan kita di dalam bab ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis yang Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kemarahannya dan keridaannya. Ya, laqad radiyallahu anil mu'minin. Ya, wa ghadiballahu alaihim ghairil maghdubi alaihim maghdub. Orang yang dimarahi, dimurkai Allah, siapa mereka? Yahudi. Siapa yang memurkai mereka? Allah Subhanahu wa taala. Laqad radiyallahu, Allah ridha kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat yang berbaiat di bawah pohon. Jadi adalah sifat-sifat Allah, sifat af'al. Allah melakukan apa yang dikehendakinya, yaf'alu ma yurid. Allah berbuat apa yang dikehendakinya, dan salah satu yang dilakukan oleh Allah adalah marah. Dan kemarahan Allah ini ada sebabnya. Demikian juga ridha, dan keridhaan Allah itu juga ada sebabnya. Dan inilah sifat yang Allah kenakan terhadap makhluk. Allah marah kepada makhluk dan Allah ridha kepada makhluknya, ciptaannya, ya. Dan semua ada sebab-sebabnya. Sebab Allah marah dan sebab Allah Subhanahu wa taala ridha. Wa yatakallam wa yadhhab, dan Allah berbicara. Berbicara, Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat yang kurang, yaitu bisu, tidak berbicara. Jadi Allah berbicara, dan Allah berbicara dengan suara. Ya, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, menyeru ya makhluknya dengan saut, bisautin yasma'uha min qaribin wa min ba'id, yang didengar oleh orang yang dekat maupun yang jauh. Itu nanti di akhirat. Itu menunjukkan bahwa Allah berbicara dengan suara. Bagaimana itu? Ini enggak bisa dibagaimanakan. Ya. Karena kondisinya ya itu belum kita lihat. Nanti di akhirat. Sama seperti kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melihat Allah? Bagaimana penglihatan kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala sementara di dunia tidak? Ya, tidak akan bisa dilakukan. Nabi mengatakan innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan mampu melihat Rabb kamu hingga kamu mati. Dan itulah satu permintaan yang pernah diminta oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa tidak mampu untuk melakukannya, yang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, demikian. Jadi ini adalah perkara yang nanti akan terjadi di akhirat. Allah berbicara dan Allah tertawa. Wa yadhhab. Ya. Nah, demikian. Seperti hadis yang menceritakan bahwa Allah ya tertawa melihat dua orang ya yang saling membunuh, kemudian dua-duanya masuk surga. Yang satu terbunuh duluan, dibunuh oleh yang satu. Di medan perang jihad fisabilillah, yang mati saat ini masuk surga. Kemudian ini masuk Islam. Ya, kemudian dia berperang mati, dua-duanya masuk surga. Allah tertawa melihat keduanya. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi ini adalah satu sifat ya af'al, perbuatan yang Allah lakukan. Ya, beda sifat dzatiyah dengan sifat af'al. Ini adalah sifat dzatiyah, adalah sifat yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lepas darinya. Allah tidak lepas darinya. Seperti apa? Sifat apa? As-sam' wal basar. Ya. Al-kalam. Ini al-kalam ini satu sifat yang dari satu sisi disebut sebagai sifat dzatiyah dan satu sisi lagi merupakan sifat al-af'al atau sifat khabariyah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang berbicara, bukan Rabb yang bisu. Dan Allah berbicara mata sya'a wa kaifa sya'a, berbicara kapan yang Allah kehendaki dan bagaimana Allah kehendaki. Ya, jadi sifat kalam dilihat dari satu sisi adalah sifat af'al dan dari sisi yang lain adalah sifat dzatiyah. Jadi sifat dzatiyah itu adalah sifat yang senantiasa melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifat al-af'al atau sifat khabariyah adalah sifat yang dilakukan, yang ada pada Allah, ya, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah Subhanahu wa taala melakukannya, maka sifat itu ada padanya. Jadi ini berkaitan dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat yaf'alu ma yurid. Ya, mata syaa wa kaifa syaa. Kapan Allah kehendaki dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Termasuk di dalamnya yadhak, yaitu Allah Subhanahu wa taala tertawa. Tapi Allah tidaklah tertawa setiap saat. Melekat sifat itu terus pada Allah Subhanahu wa taala, tertawa tanpa henti atau terus tertawa, tidak. Ada sebab-sebabnya seperti tadi, yaghdab wa yardha. Apakah setiap saat Allah yaghdab, marah? Tidak. Setiap saat Allah yardha, ridha? Tidak. Jadi ini berkaitan dengan masyiah, kehendak, iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat af'al ini tidak boleh diambil menjadi sifat nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita memberi nama anak kita Abdul Dhahik, hamba Ad-Dhahik, ya Rabb yang tertawa. Ad-Dhahik itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala tertawa. Ikhwani fiddin, ya. Nah, demikian juga Al-Ghadib, yang marah, kan gitu ya. Al-Ghadub misalnya. Ya, Allah marah, tapi Allah Subhanahu wa taala bukanlah memiliki nama apa? Pemarah atau maha pemarah, tidak. Tidak ada nama itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sifat af'al. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak tidur. Jadi ini adalah penafian sifat-sifat yang nakis, kurang bagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah dan itu ditetapkan dengan detik, dengan apa namanya, dengan rinci, ya. Jadi isbat itu dengan apa? Dengan rinci. Sementara nafi itu penafian sifat-sifat yang kurang itu secara global, yaitu secara umum, mujmal. Jadi penafian sifat itu secara global, seperti la ta'khudhu sinatun wala naum, ya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Tapi isbat sifatnya rinci. Satu persatu Allah tetapkan sifat-sifat yang baik itu bagi dirinya. Ya, Allah sebutkan, Allah khabarkan kepada makhluknya sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tinggi. Jadi berkebalikan dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat nafi. Mereka mengatakan Allah tidak begini, tidak begini, tidak begini, tapi tidak ada yang ditetapkan. Semuanya sifat-sifat nafi. Allah tidak bisu, Allah tidak buta, Allah tidak ini, tidak itu, tidak, tidak, tidak, semua tidak. Ya, tapi tidak ada tipe sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari, kata mereka ini, penyamaan makhluk dengan khalik. Jadi untuk menghindari penyamaan makhluk dengan khalik, mereka menetapkan khalik dengan sifat nafi. Ya, dengan sifat nafi. Tidak, Allah tidak lemah, Allah tidak buta, Allah tidak bisu, Allah tidak begini, seterusnya. Nah, demikian. Dan ini adalah suatu penistaan juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan memuji Allah tapi menistakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita datang menghadap seorang raja, lalu kita ingin menyanjung raja itu, lalu kita katakan, "Paduka, paduka ini tidak bisu, tidak tuli, tidak bodoh." Awak gimana kira-kira? Ya, dia pun ini sedang apa orang ini? Ini menghina atau memuji, menyanjung atau? Jadi menafikan sifat tanpa menetapkan kebalikannya itu adalah suatu penistaan. Nah, kalau ada orang yang datang kepada dia, "Fulan, kamu tidak bodoh, tidak jelek." Kalau tidak jelek kan di atas jelek sikit gitu. Tidak bodoh, ya ini enggak kebangetan bodohnya gitu. Jadi tidak bodoh, tidak jelek, tidak buta, tidak tuli, ya. Tidak lemah, ya, ini kan tentunya tidak ada pujian yang diberikan kepada orang ini, walaupun maksudnya memuji. Nah, itulah yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah ini menetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat nafi, ya, bukan dengan isbat. Sementara Ahlus Sunnah, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam As-Sunnah dengan apa? Dengan tafsil. Ya, satu persatu sifat-sifat terpuji itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Nama-nama yang husna Allah sebutkan. Sifat-sifat yang ulia Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan rinci, dengan tafsil di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sementara penafian sifat itu secara global. La ta'khudhuhu sinatun wala naum wa ma massana min lughub, dan beberapa sifat-sifat kurang lainnya, sifat-sifat tercela lainnya yang Allah nafikan atas dirinya secara global, ya, secara umum, tidak secara rinci. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan ngantuk dan tidur dari dirinya. Allah tidak mengantuk dan Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Wa masana min lughub. Dan Allah tidak merasa kelelahan mengurus dan mengatur makhluk-makhluknya. Ya. Bahkan alam semesta, langit dan bumi, ya, Allah Subhanahu wa taala atur tanpa ngantuk, tanpa tidur dan tanpa lelah. Jadi Allah menafikan sifat-sifat itu. Wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun, ya, daun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Ini adalah penetapan kesempurnaan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wal habbatin fi dhulumatil ardi. Dan tidak ada juga biji ataupun, ya, biji yang ada di dalam kegelapan bumi, yang basah maupun yang kering, kecuali semuanya telah tertulis, tercatat di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ikhwani fiddin, 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu, Allah telah tulis semuanya, ya, di Lauhul Mahfuz. Ikhwani fiddin, ma'asyarul muslim. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satupun yang keluar dari qadha dan qadar Allah, ketetapan dan ketentuan Allah, dan tidak ada satupun yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i mengatakan, hujjahlah. Artinya, patahkanlah hujjah kaum Qadariyah dengan ilmu Allah. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang Qadariyah datang berhujjah, ya, ataupun menyampaikan akidahnya bahwa Allah maha suci dari hal-hal yang buruk, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki pencurian, Allah tidak menghendaki kekufuran, Allah tidak menghendaki ya segala keburukan, ya, kemunafikan, kesesatan dan lain sebagainya, ya, bahwa itu bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini adalah madhabnya Qadariyah, maka hujjah dia dengan apa? Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepadanya, apakah Allah tahu atau tidak tahu? Tak anggaplah Allah tidak berkehendak, lalu itu terjadi. Ya. Pertanyaan sebelumnya adalah, apakah Allah Subhanahu wa taala tahu itu atau tidak tahu? Kalau mereka mengatakan Allah tidak tahu, artinya mereka menetapkan sifat jahal bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara 7 sifat yang mereka tetapkan, salah satunya adalah apa? Ilmu. Yang menafikan kejahilan, ya kan? Mereka menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sifat yang 7 itu. Maka patahkan hujah mereka dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan semua kejahatan itu bukan dengan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Namun terjadi. Nah, katakan kepada mereka, apakah Allah tahu sebelum itu terjadi? Sebelum kejahatan itu terjadi, apakah Allah tahu? Kalau mereka katakan tidak tahu, lalu terjadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki dan Allah tidak ketahui, maka mereka menetapkan dua sifat yang lemah dan kurang bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat jahal, ya, dan sifat al-ajaz, lemah. Artinya Allah Subhanahu terjadi sesuatu di dalam kerajaannya yang tidak dikehendakinya dan tidak diketahuinya. Nah, demikian ikhwan fillah. Nah, itulah beberapa sifat yang banyak lagi, ya, ini sebahagian, ya, tentunya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab ini sangat jelas, yaitu Ahlussunnah menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dari Asmaul Husna dan Sifatul Ulia, ya, dan juga di dalam sunnah, ya, nabinya Sahihus Sunnah, dalam sunnah yang sahih, ya, tanpa ta'wil, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tasbih, tanpa menyamakannya dengan sifat makhluk, tanpa menafikannya, mengingkarinya, tanpa menanyakan bagaimananya, dan tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Nah, demikian ikhwan fiddin, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Jadi ini salah satu di antara pokok dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib diimani oleh siapa saja yang merasa dia berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari situ kita ketahui bahwasanya Asy'ariyah bukan termasuk Ahlus Sunnah. Mereka hanya menetapkan 7 sifat, sementara sifat yang lainnya mereka nafikan. 7 sifat yang mereka tetapkan ini juga bukan berdasarkan dalil. 7 sifat ini mereka tetapkan karena ini adalah wajibun bil akli lillahi ta'ala. Wajib menurut akal ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya Asy'ariyah yang menetapkan 7 sifat, Al-Maturidiyah yang menetapkan 8 sifat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda. Jadi Maturidiyah, Asy'ariyah menetapkan beberapa sifat, ya, dalam perkembangannya jadi 13 sifat, kan, berkembang lagi jadi 20 sifat, campurlah antara nafi dan isbat, ya, 20 sifat ambil yang paling banyak. Jadi mereka menetapkan 20 sifat wujud, ada, waktu, semua itu berdasarkan akal, dan yang mereka tetapkan itu kadang-kadang tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya. Ya, mukhalafatun lil hawadis, enggak ada ini di dalam hadis lafal seperti ini, menetapkan bahwa Allah menyelisih semua yang baharu, ini enggak ada. Ini, ya, di dalam hadis, walaupun sebenarnya maknanya benar, tapi ini mereka tetapkan sifat-sifat seperti ini, ya, berdasarkan akal, bukan berdasarkan nas. Itu bedanya. Ahlus Sunnah menetapkan setiap nas, setiap sifat itu berdasarkan apa? Nas, dalil. Misalnya Ahlus Sunnah meyakini Allah itu tertawa. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan nas, Allah mengabarkannya. Jadi bukan berdasarkan akal. Kalau tadi, ya, kita katakan Mu'tazilah, Afan, Asy'ariyah dan Maturidiyah menetapkan sifat-sifat itu berdasarkan akal, maka ketika mereka bertemu dengan sifat-sifat seperti ini mereka nafikan. Kenapa? Enggak cocok dengan akal. Maka mereka nafikan. Ya, sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat af'al. Jadi mereka tetapkan 7 sifat atau 8 sifat sebagian sifat dengan akal. Ikhwani fiddin ma'asyar. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ya, jadi Asy'ariyah, Maturidiyah itu sebenarnya bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Misalnya Asy'ariyah, mereka meyakini Allah itu berbicara. Ahlus Sunnah meyakini Allah berbicara. Apa bedanya? Ahlus Sunnah meyakini Allah berbicara dengan suara, sementara Asy'ariyah menafikannya. Karena ini berdasarkan nas, yang kata mereka ini khobariyah, ya, kata mereka ini tidak dapat diyakini 100% sebagai satu kebenaran, dan tidak mungkin menurut akal mereka Allah berbicara dengan suara, hingga mereka nafikan itu, Allah berbicara dengan suara. Ahlu sunnah menetapkannya. Allah berbicara dengan suara. Kaifa syaa wa mata syaa wa kaifa syaa. Allah berbicara menurut yang dikehendakinya, kapan dikehendakinya. Dan bagaimana Allah menghendakinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tentunya tidak sama seperti manusia, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, itulah beberapa sifat-sifat yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebahagiannya diingkari oleh Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan semuanya itu diingkari oleh Jahmiyah. Jahmiyah itu mengingkari semua sifat. Mu'tazilah mengingkari nama, ya, Afwan mengingkari sifat dunal asma. Nah, itu apa namanya Mu'tazilah. Jadi mereka menetapkan nama tanpa sifat. Itu Mu'tazilah. Asy'ariyah menetapkan sebahagian sifat. Demikian juga Maturidiyah. Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa ditakwil, tanpa disamakan dengan sifat makhluk, tanpa ditolak dan tanpa ditanyakan bagaimananya. Ya, nah, ini adalah akidah yang paling lurus, ya, paling paling sesuai dengan fitrah. Dan tentunya lepas dari segala macam konsekuensi yang batil. Demikian ikhwan fil din, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib, itu dia poin yang ke-252. Nanti akan kita lanjutkan, masih berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kesempatan yang berikutnya insyaallah. Ya. Taib. Sampai sini dulu untuk malam ini. Ada yang bertanya kira-kira? Allah bersemayam di atas arasy, apakah Allah itu memiliki tempat? Ya, Allah tidak dikatakan memiliki tempat atau bertempat. Ya. Al-makan tidak ditetapkan dan tidak dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala karena lafal ini tidak ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apakah Allah punya tempat atau tidak punya tempat? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Ia bersemayam di atas arasy-Nya. Allah bukan makhluk-makhluk, bukan Allah ba'inun an khalqihi, terpisah dari makhluknya. Termasuk makhluknya di sini adalah arasy-Nya. Ya. Arasy itu makhluk. Allah ba'inun min khalqihi, terpisah. Ba'in artinya terpisah dari makhluknya. Karena makhluk bukan Allah, Allah bukan makhluk. Termasuk makhluknya yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala adalah arasy. Jadi Allah itu bersemayam di atas arasy, bukan seperti raja duduk di atas singgasana. Akhwani fid din, hingga Allah perlu kepada arasy. Ya, nah demikian. Demikian pula arah, apakah Allah punya arah? Nah, ini juga tidak ditetapkan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak disebutkan, ya, hal ini di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah di atas langit. Ya. Wa huwa memiliki, dan Allah Subhanahu wa taala wa huwa aliyun an kulli syai. Allah Maha Tinggi dari segala sesuatu. Dia memiliki sifat al-ulu, yaitu maha tinggi. Al-Ali salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah makhluk yang lebih tinggi kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala? Nah. Ya. Ada lagi yang ditanya? Nah, nanti setelah itu baru bicara tentang qadar ya, tentang takdir. Ya, karena tidak ada yang bertanya lagi, kita cukup sampai sini. Ya, ada yang tanya? Ya, silakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun di seperti yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi sulusil lailil akhir. Turun itu adalah salah satu sifat af'al. Ya, Allah melakukannya kapan Allah kehendaki dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sama seperti sifat-sifat fi'liyah lainnya, ya, yang Allah tidak jelaskan bagaimana Allah melakukannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak jelaskan kaifiat bagaimana Allah melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini Allah melakukannya. Allah turun juga pada siang hari Arafah, di padang Arafah. Bagaimana turunnya ini tidak di ceritakan detailnya kepada kita. Ini adalah sifat khabariyah fi'liyah. Allah mengkhabarkan dan Allah melakukan. Tidak semua hal-hal yang terjadi itu kita ketahui kaifiatnya. Ruh misalnya, ruh itu naik dan turun. Ya, ruh itu naik dan turun. Buktinya apa? Waktu tidur, ruh itu naik, terangkat dari kita. Waktu hamba itu buat maksiat, iman itu keluar, terangkat. Nampak iman itu keluar, tapi keluar dia. Ketika seorang berzina, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Dalam hadis, tidaklah berzina seorang yang berzina dia dalam keadaan mu'min. Artinya, ketika seorang hamba itu berzina, ya, mencuri, minum khamar dan dosa-dosa yang lainnya, imannya naik, terangkat. Nampak iman itu naiknya, tapi dia naik. Demikian juga ruh, ketika tidur dia terangkat, bangun balik lagi. Walaupun tidurnya cuma sesaat, keluar masuk lagi. Gimana gerakannya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu kaifiatnya. Tapi itu terjadi karena kita tidur tiap hari, ya kan? Tidur. Nampak ruhnya terbang. Coba perhatikan orang tidur kan. Up, tidur dia. Ya. Itu keluar ruhnya. Ya, dan ketika dia bangun kembali. Bagaimana itu terjadi? Bisa kita ilmiahkan. Kita selidiki dan kita ketahui kaifiatnya? Enggak bisa. Itu makhluk. Apalagi Allah yang menciptakan semua itu. Itu makhluk aja kita nggak tahu bagaimana kaifiatnya. Ya, kaifiat ruh itu keluar masuk tubuh kita, naik terangkat dia balik lagi, kita nggak tahu. Itu makhluk. Ya, bagaimana cepatnya? Oh, start kalau tidurnya sekejap saja, cuma beberapa detik saja itu keluar begitu. Gitu. Gimana cara? Gimana dia? Allah alam. Ya, bagaimana proses kematian? Malaikat itu turun, ya kan? Malaikat yang akan membawa ruh ini. Baru malaikat malakul maut turun, dicabut malakul maut. Ya, kemudian diberikan kepada malaikat yang membawa ruh ini. Padahal kematian itu kan semuanya rata-rata cepat terjadinya, bukan semua mati di atas ranjang. Ya kan? Ya, tapi semua pasti melalui proses itu. Wah, bagaimana itu? Wah, itu hitungan waktunya kan enggak sama dengan hitungan waktu manusia. Ukhwani fid din ma'asyiral muslimin. Nah, itu makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Nah, demikian. Ustaz, kalau gitu naik turun gimana? Itu enggak bisa dibagaimanakan. Antum tidur saat ada yang orang bangun tidur bangun gitu. Keluar masuk iya. Bagaimana itu? Enggak tahu, wallahu alam. Tapi begitulah dia. Ya kan? Habis tidur bangun tidur. Yang kata Mbah Surip itu, habis bangun tidur lagi kan? Tidur bangun lagi. Ya, berarti ruhnya keluar masuk gitu. Ya gitu dia. Itu makhluk. Ya, makhluk aja kita enggak tahu kaifiatnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ruh itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Nabi Musa. Nabi Musa kan enggak melihat Allah. Allah menyingkap tirainya, meledak, hancur itu gunung. Ya, tidak kuasa untuk ya, itu masih disingkap tirai cahaya. Itu yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna ara, cahaya yang aku lihat. Itu disingkap, tidak mampu. Maka melihat Allah itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman di surga. La yudhamuna fi ru'yatihi syai'an. Mereka tidak berdesak-desakan dan tidak terhalang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah diberi kuasa bagi hamba-hamba yang beriman ini untuk melihat Allah dalam bentuk yang sebenarnya. Itu enggak bisa dibayangkan, dan ini kenikmatan di surga yang paling tinggi. Yang dinanti-nanti. Iya kan? Yang dan itu ternyata hanya diberikan kepada hamba mukmin. Melihat Allah seperti yang enggak bisa dibayangkan gitu. Ah, itu dia. Dan itu hanya terjadi di surga. Ya, melihat Allah ya dalam bentuk yang sebenarnya. Dan enggak bisa dibagaimanakan itu. Itu cuma di surga nanti. Ya, melihat pencipta yang menciptakan ya alam semesta. Itu kan enggak bisa. Kalau sifat surga diceritakan, ya kan? Sifat surga diceritakan semua, bidadarinya bagaimana, tulang nampak tulang sumsumnya saking beningnya kan begitu ya, semua diceritakan, daging burungnya, hati ikannya, ya sungai-sungainya ada secara spesifik disebutkan. Tapi melihat Allah bagaimana itu kenikmatan yang paling tinggi, itu enggak dijelaskan, enggak bisa didetailkan dengan kata-kata. Karena enggak ada apa namanya? Enggak ada perumpamaannya di dunia. Ya kalau yang lain ada perumpamaannya, ada buah-buahan, ada bidadari kan gitu ya. Ya, ada bidadari. Di surga, di dunia juga ada bidadari kan gitu, kita tahu. Ya, di surga lebih sempurna lagi. Jadi ada perumpamaannya yang bisa kita bandingkan. Oh, nanti begini kan gitu. Cuma walaupun persamaannya cuma nama ya, tapi ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu enggak bisa dibandingkan kenikmatan melihatnya dengan melihat apapun di dunia. Nah, gitu. Ya. Ya, ada lagi yang ditanya? Apa hukum penjualan tanco? Tanco ini penghitam rambut, bukan kan? Tanco ini kan minyak rambut. Gak apa-apa minyak rambut. Ada untuk menghitamkan. Menghitamkan uban gak boleh. Jual tanco warna hijau lah. Tanco warna hijau, warna merah. Ya kan? Bagaimana jika orang tua saya melarang mengikuti pengajian salaf? Orang tua kan enggak ngerti. Dia kan enggak tahu. Maka kita yang mengajak orang tua kita untuk mengaji. Ya, bukan kita enggak mengaji gara-gara dilarang orang tua. Ya orang tua lah dibawa ngaji karena dia enggak tahu. Oh, mungkin dia enggak tahu, bawa dia. Oh, dia enggak mau, ya sudah. Diam-diam aja lah ngajinya. Ya enggak, karena enggak semua keinginan orang tua itu harus dilakukan. Ya kan? Ketaatan kepada orang tua itu berbatas dia. Ketaatan yang enggak berbatas itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya? Itu ketaatan tidak berbatas. Istilahnya kita tidak akan ditanya karena menyelisihi semua orang. Tapi kita akan ditanya karena menyelisihi satu orang, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum menyelisihi banyak orang, tapi kita benar ya enggak ditanya juga kan begitu ya. Kenapa menyelisih sipulan-sipulan ya? Kenapa? Ya, jadi kita akan ditanya karena menyelisih satu orang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua ya keinginan kehendak orang tua itu harus diikuti. Ya, apalagi yang diinginkannya itu sesuatu yang tidak bagus, ya, tidak benar, tidak baik. Misalnya orang tua nyuruh kita beli rokok itu. Ya, pergi ke kedai, tapi pulang jangan bawa rokok. Bawa bonbon. Kok ini? Ya. Artinya dakwahi dia kan gitu. Supaya enggak merokok misalnya gitu. Ya, ya itu saja mungkin ya, sudah jam 9 lewat. Kajian kita pada malam ini, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.